dengan aku rung suwe kenal sliramu sing tak rasa ketan sah kelingan esemu kebacut kangenku. Karena cinta. sama dia dibilangin teman-teman. Cie cie. Banyak yang tak berkenan. sama kamu. Habisin banyak waktu. Ku jadi bingung sendiri. Kapan kau akan mengerti? Bila kau terus begini, ku bisa mati berdiri. ku kenalkan lelaki yang aku dambakan. Percaya, meski kau ternyata ada yang punya rasa tresno kui tutu amarko pondo sayang lan kemati ngalah ke cacai rodo. Selalu bilang pada diriku you are beautiful girl. Salah kaku ternyata begitu. Semua setia, setia, setia selamanya. Mengapa kamu selalu bilang pada diriku you are the love of me? Mengapa kamu selalu bilang pada diriku you are beautiful girl? Salah aku bila aku berkata begitu. Salah aku bila aku bicara begitu. Aku suka kamu, kamu suka aku. Ya sudah kita jalani saja. Langkahlah, kita bangun semua cerita. Kita bangun semua bahagia. Kita bangun semua setia. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Aku kurang ngerti sing tadi pikiranmu. Saben dino melarani atiku. Kurang kepiye anggonku sing resnani, nanging sing tak tompo loro ati. Apa coba salahku nganti ke loro-loro? Apa pancen wis ono sing liyo? Apa kowe ra kelingan jaman lagi tatian? Susah seneng sing penting. Apa orang kelingan zaman lagi pendekatan? Omonganmu jalunyu gemblinding koyo tanu. Gawe lulu hatiku sing terkuwe rayuanmu. Saiki wis dalene lali karep janjine. Lambemu mencuamin jle ora ketok dijagake. Aku kurang kepiye, kurang sabar apane sakarepku dhewe. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Aku kurang ngerti sing tadi pikiranmu. Sambelino marani atiku. Esok awan bengi, ra tau sapa omah. Bali seminggu